Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Haddathana Hajjaj. Qala haddathana Hammad. Huwa Ibn Salama. An Sulaiman At-Taimi. An Sa'id Al-Qaisi. An Ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma. Annahu qal. Ma min muslimin. Lahu walidan. Muslimani. Yusbihu ilayhima muhtasiban illa fatahalahu Allahu babaini yakni minal jannah wa in kana wahidun fawahidun wa in aghdaba ahadahuma lam yardallahu anhu hatta yardo anhu qila wa in zulamahu qala wa in zulamahu. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah telah menceritakan kepadaku Hajjaj. Hajjaj disebutkan Hajjaj bin Minhal Abu Muhammad As-Sulami Al-Hafidh. Qala haddatsana Hammad. Huwa Ibnu Salama. Ibnu Dinar. An Sulaiman At-Taimi. Sulaiman Ibnu Tarkhan At-Taimi, Abul Mu'tamir Al-Basri, disebutkan oleh ulama kita. An Sa'id Al-Qaisi, berkata sebagian yang menjelaskan kitab ini, ulama kita, Sa'id Al-Qaisi, lam yu'raf illa min syaykhihi Abdillah Ibni Abbas. Wa min tilmidhihi At-Taimi. Dia dikenal kecuali dari syekhnya bahwa dia adalah murid Ibnu Abbas. Dan di antara muridnya, di antara murid Said Al-Qaisi adalah At-Taimi yang sebelumnya tadi. Yakni Sulaiman At-Taimi. Ini murid dari Said Al-Qaisi. Rabbahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ma min muslimin, tidaklah seorang muslim, lahu walidan, yang mempunyai dua orang tua musliman, orang tua yang muslim. Kemudian yusbihu ilaihima muhtasiban, dia berpagi-pagi berbuat baik, mencari pahala kepada keduanya, artinya berbakti kepada keduanya, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala bukakan baginya dua pintu, yakni dari surga. Jika yang hidup itu tinggal satu, maka dibukakan baginya satu pintu. Dan jika dia membuat marah salah satu di antara keduanya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ridho sampai dia ridho darinya. Kemudian ditanya, wa in zolama, walaupun keduanya berbuat zolim, qala, berkata Ibn Abbas, wa in zolama, walaupun keduanya berbuat zolim. Hadis ini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala bahwa dhaiful isnad, hadis ini lemah sanadnya. Akan tetapi, secara umum, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sudah berlalu bersama kita di awal bab yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari ayat di dalam Al-Quran. Sampai ketika kedua orang tua melakukan kesyirikan, itu tetap kita diperintahkan untuk berbuat baik kepadanya. Dan adakah kezoliman yang lebih besar dibandingkan dengan kesyirikan? Tetap diperintah untuk berbuat baik kepadanya. Dan juga secara umum Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk banyak memberi maaf kepada manusia. Secara umum, maka tentunya yang pertama kali masuk dalam hal ini adalah memaafkan kedua orang tua ketika dia berbuat zalim kepada kita. Memaafkan orang tua ketika dia berbuat zalim kepada kita. Kalau memang dia berbuat zalim. Sekali lagi orang secara umum Allah perintahkan kita untuk memberi maaf kepada manusia. Maka tentunya yang paling utama untuk kita maafkan adalah kedua orang tua kita. Di sini tetap kewajiban untuk berbuat baik kepada keduanya. Wa in zolama, walaupun dia zalim kepada kita. Walaupun dia zalim, dia berbuat zalim kepada kita. Kita tetap berbuat baik kepada keduanya. Kemudian, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babu layinil kalami liwalidayhi. Bab berlemah lembut dalam berucap untuk kedua orang tua kita. Kepada kedua orang tua kita. Jadi dalam bab ini, keterangan, ketika kita berbicara kepada kedua orang tua kita, untuk berbicara dengan cara yang ya lembut. Tidak kasar. Tetapi berbicara kepadanya dengan ucapan yang ya lembut. Qala haddatsana Musaddad. Qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim. Qala haddatsana Ziyad ibnu Mihraq. Qala haddatsani Taisalah ibnu Mayyas. Qala kuntu ma'an Najdat. Fa'asabtu dunuban la aroha illa minal kabair. Fadakartu dalika libin Umar. Qal ma hiya. Qultu kada wa kada. Qala laysat hadihi minal kabair. Hunna tis'un. Al-ishraku billah. Wa qatlu nasmatin walfarar walfararu minaz zahab wa qatful muhsanat wa aklu riba wa aklu malal yatim wa ilhanu fil masjid walladhi yastashir wa buka'ul walidaini minal uquq. Qala li ibn Umar atafraqu minan nar wa tuhibbu an tadkhul al janna qulti i wallahi. Qala ahayyun waladak. Qultu indi ummi. Qala fa wallahi law alanta laha al-kalam wa at'amtaha at'am la tadkhul al-janna majtanat al-kaba'ir. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, menceritakan kepadaku Musaddad ibnu Musarhad ibnu Musarbal Abul Hasan Al-Hafidh, menceritakan kepadaku Ismail ibnu Ibrahim ibnu Muqsim Al-Asadi Al-Ma'ruf bibni Ulayyah. Qala haddatsana Ziyad ibnu Mihraq Al-Muzani maulahum Abu Al-Harith Al-Basri. Qala haddatsani Taisalah ibn Mayyas An-Nahdi. Ini disebutkan bahwa dia menyebutkan bahwa Taisalah itu lakobnya. Ismuhu Ali. Berarti Ali ibn Mayyas. Dan juga sebagian ulama kita mengatakan namanya Taisalah ibn Ali. Taisalah ibn Ali An-Nahdi. Belum. Saya bersama An-Najdat. Bersama orang-orang An-Najdat. Ashabun Najdah. Najdah ibnu Amir Al-Khariji. Ini Najdah salah satu sempalan orang-orang Khawarij. Jadi sini artinya saya bersama dengan orang-orang Khawarij. Kemudian saya melakukan sebuah dosa. Satu dosa. Yang saya tidak melihatnya kecuali dosa itu adalah dosa besar. Di sini disebutkan oleh ulama kita ada pelajaran. Pertama, bahayanya yang namanya kebodohan. Al-jahal. Karena nanti di sini setelah Ibnu Umar mendengar ceritanya, Ibnu Umar memandang hal itu bukan dosa besar. Tapi orang ini, atau Toisalah, melihatnya sebagai dosa besar. Maka di sini, pertama bahayanya yang namanya kebodohan. Kadang memberi satu hukum, bukan pada tempat. Kemudian, yang kedua yang disebutkan ulama kita, bahayanya berteman dengan orang-orang yang jelek. Karena Toisalah menyebutkan saya bersama dengan orang-orang Najdah, orang-orang Khawarij. Di mana kita maklumi bersama, orang-orang Khawarij itu bergampangan. Menisbahkan suatu dosa-dosa besar atau menghukumi pelaku dosa besar sebagai orang-orang kafir dan yang selain. Toisalah terpengaruh dengan orang-orang Khawarij. Maka ini bahayanya. Kalau teman-teman kita yang biasa kita duduk bersamanya, itu adalah orang yang jelek. Orang yang rusak akidahnya. Orang yang rusak pemahamannya. Punya pengaruh yang besar. Pengaruh yang besar dalam kehidupan. Ini dijadikan oleh ulama kita sebagai dalil. Bahayanya tasyabbuh bil kuffar. Dan juga bahayanya berteman dengan orang-orang yang jelek. Karena itu akan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Lihat An-Najdah. Toisalah. Ibnu Mayyas. Beliau ceritakan, saya bersama dengan orang-orang Najdah. Terpengaruh dengan akidahnya. Terpengaruh dengan pemahamannya. Karena itu, hendaknya kita berhati-hati. Dan melihat dengan siapa kita bersahabat. Dengan siapa kita berteman. Di mana kita duduk. Apa yang kita saksikan. Itu punya pengaruh. Berpengaruh dalam hati. Sedikit demi sedikit. Fadakartu dhalika li Ibnu Umar. Maka saya pun menceritakan kejadian itu. Apa yang saya lakukan. Kepada Ibnu Umar. Saya sebutkan. Ceritakan kejadian itu. Kepada Ibnu Umar. Qala. Mahia. Ibnu Umar berkata, apa itu yang kamu lakukan? Qultu, Toisalah berkata, kada wa kada. Saya melakukan ini, saya melakukan ini. Maka Ibnu Umar qala laisat hadhihi minal kabair. Ibnu Umar berkata, apa yang kamu lakukan itu bukan dari dosa-dosa besar. Tidak termasuk dosa besar. Kemudian Ibnu Umar berkata, hunna tis'un. Dosa besar itu ada 9. Ini bukan pembatasan. Disebutkan sebagiannya. Pertama, al-isyraku billah. Ini yang pertama. Al-isyraku billah. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini memang dosa yang paling besar. Inna syirka la dhulmun azim. Sungguhnya kesyirikan adalah kedzaliman yang paling besar. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa menyekutukannya dengan sesuatu. Dan Allah mengampuni dosa dosa kesyirikan bagi siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi pertama, kesyirikan. Yang kedua, membunuh an-nasama. An-nasama disebutkan membunuh anak. Membunuh anak. Dan ini kebiasaannya. Orang-orang jahiliyah membunuh anak perempuan mereka. Membunuh anak-anak perempuan mereka. Arwan nafs. Dan di sini disebutkan oleh sebagian ulama kita masuk di dalamnya menggugurkan kandungan tanpa alasan-alasan yang dibenarkan. Kemudian yang ketiga, al-firar minaz-zahab, lari dari medan perang. Ketika dua pasukan kaum muslimin yang menjaga kesuciannya dituduh sebagai orang yang berzina. Kemudian makan riba. Di sini disebutkan aklur riba. Ini adalah taglib, karena kebanyakannya orang mengambil harta itu untuk dimakan. Tapi masuk padanya akhdur riba, mengambil riba walaupun tidak dimakan. Bermuamalah dengan muamalah riba. Dalam ayat disebutkan wa akhdihimur riba wa qadanuhu anhu, dan mereka mengambil ar-riba, harta dengan cara riba, padahal mereka telah dilarang darinya. Jadi bukan sekedar makan yang dilarang. Bukan sekedar makan riba yang masuk dosa besar. Mengambil riba, sekedar mengambilnya, tidak memakannya, itu sudah masuk dosa-dosa besar. Kemudian, makan harta anak yatim tanpa hak, melampaui batas. Anak yatim itu anak yang meninggal ayahnya sebelum dia masuk usia balig, dinamakan yatim. Kalau sudah balig, sudah dewasa, tidak dinamakan yatim. Kemudian al-ilhad fil masjid, al-ilhad al-mail atau al-udul atau al-khuruj, berbuat kerusakan di masjid. Ini termasuk dosa besar. Yang harusnya masjid sebagai tempat ibadah, dia gunakan sebagai tempat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diinginkan di sini, dalam riwayat lain, yang diinginkan adalah Masjidil Haram. Kalaupun secara umum, masjid, kita dilarang untuk ilhad di dalam, melakukan kerusakan. Tapi terkhusus Masjidil Haram, ini dosanya sangat besar. Bahkan sekedar meniatkan, baru berniat ingin melakukan kerusakan di Masjidil Haram, itu sudah dosanya, sudah dosa besar. Apalagi kalau sudah melakukannya. Kemudian disebutkan juga di sini, walladzi yastaskhir, yang suka mengolok-olok orang lain, menghina, mengejek orang lain, atau mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai mengolok-olok ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala itu, bisa sampai keluar dari Islam, murtad. Karena itu dalam Al-Quran, kita dilarang, ya ayuhalladina amanu la yaskhar qawmun min qawmin, asa ayyakunu khairan minhum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kali satu kaum mengolok, mengejek, menghina kaum yang lainnya. Boleh jadi yang dihina, yang diejek, yang diolok-olok itu lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Wala nisa'um min nisa'in, demikian pula perempuan. Satu perempuan jangan mengejek, mengolok, menghinakan perempuan yang lain. Boleh jadi yang dihinakan, yang direndahkan itu lebih baik dari yang menghina. Maka ini termasuk dosa besar. Kemudian wa buka'ul walidaini minal uquq, menjadikan kedua orang tua itu menangis juga termasuk uquq, termasuk dosa besar. Setelah itu qala li Ibnu Umar, berkata kepadaku Ibnu Umar, berkata kepadaku Ibnu Umar, apakah kamu ingin selamat dari neraka dan kamu senang untuk masuk ke dalam surga? Saya menjawab, iwallahi. Iya, demi Allah. Saya ingin hal tersebut. Qala, Ibnu Umar berkata, ahayyun waladak? Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tua masih hidup? Qultu, saya berkata, indi ummi. Di sisiku masih hidup ibuku. Qal, Ibnu Umar berkata, fawallahi demi Allah. Lau alantal lahal kalam. Seandainya kamu mengucapkan ucapan yang lembut kepadanya. Dan kamu memberi makan kepadanya. Sungguh kamu akan masuk ke dalam surga selama kamu meninggalkan dosa-dosa besar. Sini. Ibnu Umar menyebutkan. Memberikan nasihat kepada Taisalah. Untuk mengucapkan ucapan yang lembut kepada orang tuanya. Dari sini, sisi pendalilan. Penulis, rahimahullahu ta'ala dalam bab ini. Perintah untuk mengucapkan ucapan yang lembut kepada orang tua kita. Lihat ucapan Ibnu Umar. Apakah kamu ingin selamat dari neraka? Dan kamu senang untuk masuk ke dalam surga? Dia mengatakan, iya. Wallahi. Beliau menyampaikan jalannya. Apa jalannya? Mengucapkan ucapan yang lemah lembut kepada orang tua. Memberikan makan kepadanya. Kamu akan masuk ke dalam surga selama kamu menjauhi dosa-dosa besar. Di sini jelas keutamaan mengucapkan atau berbicara dengan lemah lembut kepada kedua orang tua kita. Kepada kedua orang tua kita. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari. Kalau riwayat tadi dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwa riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala haddatsana Abu Nuaim qala haddatsana Sufyan an Hisham ibn Urwa an abihi waqfit lahumā janāha ad-dulli min ar-raḥmah qala la tamtani' min shay'in ahabbahu. Berkata al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala telah menceritakan kepadaku Abu Nuaim Al-Fadl Ibnu Dukain. Dan disebutkan bahwa Dukain ini adalah lakobnya. Namanya adalah Amr. Berarti Al-Fadl Ibnu Amr. Kemudian, haddatsana Sufyan menceritakan kepadaku Sufyan. Disebutkan bahwa Sufyan di sini adalah Ibnu Sa'id Ibnu Masruq Al-Thawri. Sufyan bin Sa'id. Ma'ruf. Biasa kita dengar dengan Sufyan Al-Thawri. An Hisham Ibnu Urwah. Hisham Ibnu Urwah. Ibnu Zubair Ibnu Al-Awwam. Berarti Hisham ini adalah cucu dari sahabat Az-Zubair Ibnu Al-Awwam. Hisham bin Urwah. Ini adalah cucu dari sahabat yang sangat mulia, Az-Zubair Ibnu Al-Awwam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan bahwa setiap umat punya hawariyun, punya penolong-penolong. Dan penolongnya umat ini adalah Az-Zubair Ibnu Al-Awwam. Hisham bin Urwah an abihi, dari ayahnya, yakni Urwah. Urwah bin Zubair Ibnu Al-Awwam. Tentang ayat waqfit lahuma janahad dulli minar rahmah. Tundukkan kepada keduanya ucapannya lembut ketika berbicara. Pergauli keduanya dengan lemah lembut. yang dibangun di atas rahmat dan kasih sayang kepadanya. Disuruh berbuat tawadu, merendah kepada kedua orang tua kita. Termasuk dalam berbicara. Jangan mengangkat suara, mengeraskan suara kepada kedua orang tua kita. Dan di sini termasuk la tamtani min syai'in ahabbahu. Jangan kamu larang dari sesuatu yang dia cintai, yang dia senangi. Ini di antara maknanya waqfid lahu ma janahad dulli. Kalau ada perkara-perkara yang baik, bukan perkara-perkara yang terlarang, yang dia senangi jangan kamu larang. Biarkan kalau itu yang dia cintai. Selama itu adalah perkara yang dibolehkan, tidak melanggar syariat, maka biarkan. La tamtani min syai'in ahabbahu. Jadi sini waqfid lahuma janahad dulli minar rahmah. Perintah untuk merendah kepada kedua orang tua kita, termasuk dalam berbicara. Ini adab. Adab berbicara kepada orang tua. Ada aturannya di dalam syariat kita. Jangan samakan berbicaranya kita kepada orang lain dengan kepada kedua orang tua kita. Sebagian dari kita, kadang ketika berbicara kepada istri, kepada saudara, kepada teman, itu lemah lembut. Tetapi ketika berbicara kepada kedua orang tua, seakan-akan kita berbicara kepada pembantu, kepada anak kecil. Maka ini bukan adab Islam. Adab Islam mengajarkan kepada kita untuk berlemah lembut di dalam ucapan kepada kedua orang tua kita. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, babu jazail walidain, bab balasan kedua orang tua. Maksudnya di sini, apakah boleh ataukah apakah mampu seseorang untuk membalas kebaikan kedua orang tuanya? Adakah sesuatu yang dia lakukan adakah sesuatu yang dia lakukan yang bisa dianggap itu sudah mencukupi sebagai balasan kebaikan kedua orang tua? Kenapa? Kadang seorang anak ketika memberikan sesuatu kepada kedua orang tuanya, mungkin dibelikan rumah, dibelikan kendaraan, dijamin kehidupannya, setiap bulan dikirimi uang makan, dia sudah anggap itu cukup sebagai balasan. Dia sudah anggap itu sudah sebanding dengan kebaikan kedua orang tuanya kepadanya. Kadang ada sebagian orang beranggapan seperti itu. Sehingga kadang ketika ada sesuatu misalnya yang dia tidak senangi dari kedua orang tuanya, atau mungkin kedua orang tuanya yang namanya orang tua kadang berucap dengan ucapan yang kasar, atau berucap dengan ucapan seperti ucapan anak-anak karena sudah orang tua, dia bentak orang tuanya. Karena dia menganggap sudah membalas seluruh kebaikan kedua orang tuanya. Kadang dia ucapkan, apa lagi yang kita cari dari saya? Sudah cukup saya berikan kepada kita. Sudah merasa dirinya membalas kebaikan kedua orang tuanya kepadanya. Di sini disebutkan riwayat-riwayat oleh Imam Al-Bukhari. Beliau berkata, haddatsana Qubaysah wala haddatsana Sufyan an Suhail ibn Abi Shalih an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yajzi walidun waladah illa ayyajidahu mamlukan fayashtarihi fayutiqahu. Berkata Imam Al-Bukhari, telah menceritakan kepada aku Qubais Ibn Uqbah As-Sawai. Beliau berkata, telah menceritakan kepada aku Sufyan, yakni Sufyan As-Sawri, an Suhail Ibn Abi Salih, an Abihi, Abu Salih, disebutkan namanya Zakwan Maula Juwairiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, tidaklah seorang membalas kedua orang tuanya. Jadi tidak akan mampu membalas kebaikan kedua orang tua, tidak sebanding kebaikan yang diberikan. Tidak akan mampu seorang memberikan kebaikan kepada orang tuanya sebanding dengan kebaikan orang tua kepadanya. Illa kecuali. Jadi cuma satu keadaan. Kalau dia mendapati orang tuanya itu mamlukan sebagai budak, kemudian dia beli, maka dia pun merdekakan. Ini cuma satu keadaan. Jadi bagaimanapun banyaknya kebaikan kita berikan kepada orang tua kita, dari harta, dari apa seluruhnya, itu tidak sebanding, belum terbalas kebaikan-kebaikan orang tua kita kepada kita. Kecuali satu keadaan disebutkan oleh Nabi. Kalau dia budak, kita jumpai dia sebagai seorang budak, kemudian kita merdekakan, kita beli. Yang disebutkan oleh ulama kita, cukup kita beli dia, itu sudah menjadi, dia sudah menjadi merdeka. Tidak perlu lagi anak ini berkata, saya merdekakan dia karena Allah Azza wa Jalla. Ketika dia sudah beli, itu juga sudah menjadi alamat dan tanda bahwa dia memerdekakan orang tuanya. Baru dianggap. Baru teranggap sekufu, sebanding. Kebaikan itu sebanding dengan kebaikan orang tua kepada kita. Baru itu dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang lain-lainnya, bagaimanapun banyak yang kita berikan, tidak sebanding dengan kebaikan orang tua kepada kita. Sehingga sekali lagi, di sini memberikan pelajaran kepada kita untuk terus menerus berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita. Dan ingat tadi, wa in zolama, walaupun dia berbuat zolim, walaupun orang tua kita itu kasar kepada kita, kita sudah urusi keperluannya, dia juga tetap marah-marah kepada kita. Tetap. Karena itu kewajiban kita. Itu kewajiban kita. Sebagian dari kita kan berpikiran, kalau orang tua saya baik, saya juga berbuat baik kepadanya. Padahal tidak. Ini kewajiban kita. Ini ibadah kita. Mau orang tua kita itu suka marah-marah kepada kita, mau kasar, mau bagaimana, tetap. Harus kebaikan-kebaikan kepada keduanya. Dan sekali lagi, bagaimanapun banyaknya, ada orang kan kadang menghitung-hitung kebaikannya kepada kedua orang tuanya. Lamanya misalnya urusi, Masih tetap mau marah-marah. Ini keliru. Nabi ingatkan kita. La yajzi. Itu belum cukup. Sampai baru dianggap itu sebanding. Itu baru dianggap sebanding. Kalau kita dapati orang tua dalam keadaan budak. Kemudian kita merdekakan. Kalau belum sampai ke keadaan seperti itu, belum sebanding. Belum sebanding kebaikan yang kita berikan. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Haddatsana Adam. Qala haddatsana Syu'bah. Qala haddatsana Sa'id Ibnu Abi Burdah. Qala sami'tu Abi yuhaddisu annahu syahida Ibnu Umar wa rajulun yamaniyun yatufu fil bait hamala ummahu wa ra'a dhahrihi yaqul inni laha ba'iruha al mudallal in ud'irat rikabuha lam ud'ar thumma qala ya Ibnu Umar atarani jazaituha قال لا ولا بزا ولا بزفرتي واحده ولا بزفره واحده ثم طاف ابن عمر فاتى المقام فصلى ركعتين ثم قال يا ابن ابي موسى ان كل ركعتين تكفران ما امامهما Berkata Imam Al-Bukhari, haddatsana Adam. Qala haddatsana Syu'bah. Qala haddatsana Sa'id ibni Abi Burdah. Qal sami'tu, saya mendengar ayahku bercerita. Abu Burda namanya, Abi Musa al-Ash'ari. Atau Abu Burda ibn Abi Musa al-Ash'ari. Radiyallahu ta'ala'an. Namanya al-Harith. Dan dia mengatakan, Amir. Beliau berkata, bercerita, saya mendengar ayahku. Yakni Abi Burda. Bahwa dia melihat, Ibnu Umar dan ada seorang lelaki. Kalau dalam cetakan saya, annahu syahida Ibnu Umar, Ibnu Umar rajulan yamaniyan. Namun dua masyayikh termasuk diantaranya Syekh Abdul Razzaq ketika beliau mengajarkan kitab ini dibacakan kepada beliau annahu syahida Ibnu Umar wa rajulun yamaniyun yatufu bil bait. Dan ada seorang laki-laki dari negeri Yaman yang dia tawaf di Ka'bah. Dalam keadaan hamala ummahu, dia bawa ibunya di belakang punggungnya. Jadi menggendong ibunya sambil tawaf. Kemudian dia berucap, sesungguhnya saya laha untuk ibuku ba'iruha al-mudallal. Saya ini ibaratnya kendaraan untuk orang tuaku. Jadi dia perumpamakan dirinya itu seperti unta yang dikendarai oleh orang tuanya, oleh ibunya. In ud'irat rikabuha. Ud'irat itu maknanya al-khawf wal-faza. Kalau penunggangnya kaget atau takut, lam ud'ar. Kendaraan ini tetap tenang. Kendaraan ini tetap tenang. Tidak terpengaruh dengan keadaan yang mengendarainya. Di sini disebutkan oleh ulama kita bahwa dia lakukan hal ini dalam keadaan tenang. Bahagia dia rasakan melakukan hal tersebut. Tidak ada beban di dalam dirinya melakukan hal tersebut untuk ibunya. Tidak ada keluhan. Bahkan dia nikmati. Dia rasakan kenikmatan melakukan perkara tersebut. Kalau kita membantu orang tua kadang mengeluh, disuruh oleh orang tua mengeluh dulu baru dikerjakan, itu pun kalau dikerjakan. Kalau marah-marah baru pergi, kali ini tidak. Dia ibaratkan dirinya sebagai tunggangan, bagaimanapun keadaannya dia tetap tenang. Dia nikmati apa yang dia lakukan. Merasakan kebahagiaan dengan amalannya tersebut. Menggendong orang tuanya tawaf. Kemudian dia berkata kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah kamu melihat apa yang saya lakukan ini sudah sebanding atau sudah menjadi balasan untuk kebaikan orang tua saya kepadaku?" Ibnu Umar berkata, "Tidak. Wala bi zafratin wahidah." Tidak, walaupun hanya zafratin wahidah. Dan disebutkan oleh sebagian ulama kita, makna zafrah itu keluar masuknya napas seorang perempuan ketika ingin melahirkan. Orang yang sudah beristri pernah menyaksikan istrinya melahirkan, itu paham bagaimana beratnya melahirkan tersebut. Seorang ibu melahirkan anaknya, napasnya keluar masuk. Satu kali napas, kata Ibnu Umar, itu belum sebanding. Apa yang kamu lakukan ini? Itu belum sebanding dengan satu napasnya ibumu ketika ingin melahirkan kamu. Itu belum kebaikan yang lainnya, baru dalam hal ini. Mau menganggap kita sudah membalas kebaikan orang tua? Walau bizafratin wahidah, walaupun satu napasnya orang tua yang keluar masuk ketika ingin melahirkan itu belum sebanding dengan apa yang kamu lakukan. Namun di sini ada pelajaran yang disebutkan oleh ulama kita. Bagaimana as-salafus soleh itu ingin melakukan sesuatu yang bisa sebagai bentuk balasan kebaikan kedua orang tuanya. Jadi mereka punya ihtimam. Mereka punya kesungguhan. Mereka punya keinginan yang besar untuk membalas kebaikan kedua orang tuanya. Artinya mereka paham dengan benar bahwa banyak kebaikan-kebaikan orang tua saya kepada saya. Sekarang yang menjadi pertanyaan untuk kita, adakah juga pernah terpikirkan dalam diri kita hal yang seperti ini? Keinginan untuk membalas kebaikan kedua orang tua. Adakah dalam pikiran kita bahwa orang tua kita itu punya terlalu banyak kebaikan kepada kita? Lihat, beliau lakukan hal ini kemudian berkata kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, apakah hal ini sudah cukup sebagai bentuk balasan kepada ibu saya?" Ibnu Umar berkata, "La, belum. Walau bizafratin wahidah. Satu napasnya ibumu ketika kamu ingin melahirkan itu belum sebanding dengan apa yang kamu lakukan. Berapa napas keluar masuk pada diri seorang ibu ketika ingin melahirkan anaknya." Kemudian Ibnu Umar tawaf. Setelah tawaf, beliau mendatangi maqam Ibrahim. Kemudian melakukan sholat 2 rakaat. Kemudian dia berkata, "Ya anak Abi Musa, sesungguhnya setiap 2 rakaat itu menghapuskan apa yang ada di hadapannya." Berarti beliau mandang di sini, sholat di belakang maqam Ibrahim itu termasuk penggugur dosa. Jadi belum bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Tidak sebanding dengan apa yang telah kita lakukan. Berkata Syekh Al-Albani rahimahullahu taala bahwa riwayat ini adalah riwayat yang sahihul isnad. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdullah ibn Salih qala haddatsani Al-Lais qala haddatsani Khalid ibn Yazid an Sa'id ibn Abi Hilal an Abi Hazim an Abi Murrah maula Uqail anna Aba Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan wa kana yakunu bidil Hulaifa fakanat ummuhu fi baitin wa huwa fi akhir wa huwa fi akhar qal fa idza arada ay yakhruja waqafa ala babiha faqala assalamu alayka ya ammata wa rahmatullahi wa barakatuh fataqulu wa alayka ya bunayya wa rahmatullahi wa barakatuh fayaqulu rahimakillahu kama rubbaitini saghiran fataqulu rahimakallahu kama barartani kabiran thumma idza arada ay yadkhula sana'a mithlahu. Berkata Imam Al-Bukhari telah menceritakan kepada aku Abdullah ibn Salih Al-Juhani haddatsani Al-Lais menceritakan kepada aku Al-Lais ibn Sa'ad haddatsani Khalid bin Yazid. Kemudian beliau berkata An Sa'id ibni Abi Hilal Abu Al-A'la Al-Misri An Abi Hazim Abu Hazim Salama bin Dinar An Abi Murrah Maula Uqail namanya Yazid dan juga dikatakan dia adalah maula Ummu Hani. Beliau berkata sungguhnya Abu Hurairah kana yastakhlifuhu Marwan. Abu Hurairah itu diberi tugas, kadang diberi tugas oleh Marwan. Jadi kalau Marwan sang khalifah keluar untuk haji atau yang semisalnya, dia sebagai wakilnya di Madinah adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Wa kana yakunu bidil Hulaifa. Dan ketika itu Abu Hurairah berada di Dil Hulaifa. Di mana ibunya itu tinggal di satu rumah, kemudian Abu Hurairah di rumah yang lainnya. Berarti berpisah rumahnya. Tetapi lihat bagaimana Abu Hurairah berlaku kepada orang tuanya. Fa idza arada, kalau Abu Hurairah ingin keluar dalam satu urusan, dia berdiri dulu di pintu rumah orang tuanya, ibunya. Kemudian berkata, assalamu alaikum. Mengucapkan salam kepada ibunya, warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ibunya menjawab salamnya. Wa alaika ya bunayya rahmatullahi wabarakatuh. Kemudian setelah itu Abu Hurairah berkata, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kamu wahai ibuku, sebagaimana kamu telah mendidikku di waktu kecil. Maka ibunya pun berkata, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kamu wahai anakku, sebagaimana keadaanmu senantiasa berbuat baik kepada aku di masa tuaku, ketika kamu sudah besar. Kemudian kalau Abu Hurairah sudah mau kembali, kalau mau masuk ke kampung, dia melakukan hal tersebut kembali. Bagaimana bentuk perhatian Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu kepada orang tuanya. Ini juga adab yang sangat agung yang sering kita tinggalkan. Kadang kita melakukan perjalanan, orang tua kita tidak mengetahuinya. Ini harus dirubah. Lihat adabnya para salafus soleh kepada kedua orang tuanya. Kalau mau pergi, datangi dulu orang tuanya. Kalau kembali, lakukan lagi pergi ke orang tuanya. Kalau kita tidak, mau pergi tidak diketahui oleh orang tua. Pulang yang pertama kita kunjungi sahabat, teman, dan yang lainnya. Nanti terakhir orang tua. Kalau salafus salih tidak, mau pergi orang tuanya dulu. Kembali orang tuanya. Lihat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Dan juga sebentar, bagian-bagian akhir bab ini, ada riwayat yang menjelaskan juga tentang hal ini. Yang semakna dengan hal ini. Kalau riwayat ini, Asy-Syaikh Al-Albani mengatakan do'iful isnad. Riwayat ini dilemahkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Tapi sebagian ulama kita menghasankan riwayat ini. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu ta'ala menyebutkan bahwa di bagian akhir bab ini ada riwayat juga menunjukkan apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah, dan riwayat itu dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Ini menunjukkan bahwa atsar dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu itu adalah atsar yang benar. Bagaimana adab beliau kepada kedua orang tuanya. Bentuk berbuat baik. Berusaha melakukan amalan-amalan terbaik kepada kedua orang tuanya. Sampai saling mendoakan kebaikan. Berikan salam kepada kedua orang tuanya. Dijawab oleh ibunya. Doakan rahmat untuk ibunya. Ibunya juga membalas mendoakan rahmat untuk anaknya. Subhanallah, ini adalah sebuah kebaikan yang sangat besar. Kemudian, berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Nu'aim, qala haddatsana Sufyan an Atha' ibn Sa'ib, an abihi an Abdullah ibn Amr, annahu qala, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yubayi'uhu alal hijrah, wa taraka abawaihi yabkiyani faqal, irji' ilayhima, wadhikhuma kama abkaitahuma. Dari Abu Nu'aim, beliau berkata menceritakan kepada aku Sufyan Ats-Tsauri dari Atha' ibn Sa'ib, dari ayahnya, As-Sa'ib ibn Malik, dan juga dikatakan Ibn Yazid, dari Abdullah bin Amr ibn al-As. Jadi ada beberapa sahabat itu bernama dengan Abdullah. Yang paling terkenalnya pertama Abdullah bin Mas'ud ibn Mas'ud, yang kedua Abdullah bin Abbas ibn Abbas, yang ketiga Abdullah bin Umar ibn Umar, yang keempat ini Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Tapi ketika di tingkatan sahabat, ini faedah disebutkan oleh sebagian ulama kita, ketika disebutkan namanya saja, An Abdillah misalnya, disebutkan An Abdillah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di situ adalah Abdullah bin Mas'ud. Maka yang diinginkan adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau yang lainnya pasti disebutkan nama orang tuanya atau kunyanya. Misalnya Abdullah bin Abbas, atau sekali disebut Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar. Abdullah bin Amr bin As atau disebutkan. Tapi kalau disebutkan bersendirian Abdullah, maka yang diinginkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Abdullah bin Amr Ibnu al-As radhiyallahu ta'ala anhu berkata, datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin berbaiat alal hijrah, mengambil janji setia untuk tetap kokoh di atas hijrah. Lihat. Ja'a rajulun. Orang ini datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keluar kepada Nabi untuk berhijrah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli." Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Orang ini datang hijrah untuk Allah dan Rasulnya. Menunjukkan yang akan dia lakukan adalah ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat mulia. Ingin berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke negeri Madinah, meninggalkan kampungnya. Bersengaja datang ke negeri Madinah untuk hijrah, menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tinggalkan hartanya, tinggalkan keluarga, tinggalkan kampung halamannya. Dijual seluruhnya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan hartanya dengan surga. Yang dia tinggalkan untuk hijrah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan, dan dia tinggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Jadi kedua orang tuanya ketika dia berangkat hijrah, berangkat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tinggalkan orang tuanya menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Irji ilaihima." Kembalilah kamu kepada keduanya. Dan jadikanlah dia tertawa sebagaimana kamu menjadikannya dia menangis. Lihat apa perintah Nabi? Disuruh kembali. Kembali untuk apa? Menjadikan dia gembira. Maka di sini pelajaran disebutkan oleh ulama kita, hendaknya seorang anak untuk senantiasa memasukkan ke dalam diri orang tuanya kegembiraan. As-surur. Bukan disuruh kembali, kemudian kembali lagi mengomel. Tapi disuruh kembali menjadikan dia bergembira. Menjadikan dia bergembira. Jadikan dia tertawa. Sebagaimana kamu telah menjadikan dia menangis. Oke, di sini adab. Sekali lagi adab. Untuk senantiasa memasukkan perasaan-perasaan yang bisa menggembirakan kedua orang tua kita. Yang bisa menggembirakan keduanya. Ini kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan hal ini. Dan ini termasuk adab kepada orang tua. Ini termasuk usaha membalas kebaikan kedua orang tua. Yang walaupun bagaimana kita tidak mampu untuk membalasnya, tapi itu usaha kita. Itu yang kita mampu. Maka tempuhlah hal-hal yang seperti ini. Jadikan mereka senantiasa bergembira. Kemudian berkata Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala bahwa riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Kemudian berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, haddatsana Abdurrahman Ibnu Syaibah qala akhbarani Ibnu Abi Al-Fudai qala haddatsani Musa an Abi Hazim an Aba Murrah maula Ummahani binti Abi Talib akhbarahu annahu rakiba ma'a Abi Hurairah ila ardihi bil Aqiq. فإذا دخل أرضه صاح بأعلى صوته عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمته تقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته Yaqulu rahimakillahu kama rabbaitani rabbitini saghira fataqulu ya bunayya wa anta fajazakallahu khairan wa radiyallahu anka kama barartani kabira. Qala Musa, kana ismu Abi Hurairah Abdullah ibn Amr. Ini yang kita berikan tadi syarat riwayat yang semisal dengan riwayat sebelumnya. Berkata Abdurrahman ibn Syaibah Abu Bakar Abdurrahman bin Abdul Malik ibn Syaibah. Qala akhbaruni ibnu Abi Al-Fudai, namanya Muhammad bin Ismail. Qala haddatsani Musa, Musa ibn Ya'qub. An Abi Hazim, sebutkan. Anna Aba Hurairah, bahwasanya. Anna Aba Murrah, Aba Murrah Maula Ummi Hani binti Abi Talib, mengkhabarkan kepadanya bahwasanya beliau Aba Murrah itu bersama dengan berkendaraan bersama dengan Abi Hurairah ke satu tempat yang namanya Aqiq. Kemudian apabila Abu Hurairah masuk ke kampungnya, sudah kembali, beliau berteriak dengan suaranya yang tinggi memberi salam kepada ibunya. Di sini disebutkan oleh ulama kita bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kalau dia sudah masuk ke tempatnya, ke kampungnya, kalau dia sudah perkirakan, kalau saya berteriak ini, ibuku pasti sudah mendengar suara saya. Dia sudah berteriak memberi salam kepada ibunya. Ini disebutkan oleh ulama kita. Jadi dari kejauhan, kalau Abu Hurairah sudah perkirakan, ini kalau saya memberi salam dengan suara yang keras, ibu saya dengar, beliau sudah lakukan hal tersebut. Beliau sudah lakukan. Ingin segera menyampaikan kepada orang tuanya bahwa saya sudah tiba dari perjalanan. Maka ibunya pun menjawab salamnya dan mendoakan. Saling mendoakan kebaikan untuknya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Bagaimana adabnya orang Abu Hurairah radhiyallahu taala an kepada kedua orang tuanya, kepada ibunya. Sebagai bentuk balasan kebaikan dari kebaikan orang tuanya kepadanya. Kemudian di sini berkata Musa bahwa nama Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amr. Walaupun diperselisihkan oleh ulama kita tentang nama beliau. Ada yang mengatakan Abu Hurairah, ada namanya Abdurrahman bin Sakhr dan itu yang paling masyhur. Kalau di sini Musa mengatakan nama Abu Hurairah adalah Abdullah bin Amr. Dan ini namanya ketika sudah masuk Islam. Disebutkan oleh sebagian ulama kita, menukil di antaranya Syekh Abdul Razak menyebutkan, beliau mengatakan dengan sanad yang sahih sampai kepada Abu Hurairah bahwa nama beliau sebelum masuk Islam itu Abdus Syams. Sebelum masuk Islam namanya Abdus Syams. Nanti setelah masuk Islam baru dirubah namanya. Ada yang mengatakan Abdullah bin Amr, ada yang mengatakan Abdurrahman bin Sakhr. Ya, sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Dari riwayat-riwayat ini seluruhnya menunjukkan kepada kita wajibnya kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Berucap dengan ucapan yang lembut, beradab dengan adab yang baik, dan jangan pernah kita punya pikiran bahwa kita sudah memberikan sebanding dengan apa yang telah diberikan oleh orang tua kita. Tidak akan pernah sebanding dengan kebaikan mereka. Tidak akan pernah sebanding dengan kebaikan mereka kepada kita. Karena itu terus meneruslah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki diri kita. Kalau yang sebelumnya kita kurang berbakti kepada kedua orang tua kita, maka mulai dari sekarang. Tidak ada yang namanya terlambat dalam kebaikan. Mulai dari sekarang, kita berazam, bertekad untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang terdahulu. Berakhlak dengan akhlak yang jelek kepada kedua orang tua kita. Mari kita mulai untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Menjadikannya dia selalu senang, menjadikannya dia selalu bahagia, menjadikannya dia selalu tersenyum, dan yang lainnya. Masukkan as-surur, kegembiraan ke dalam hati mereka. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.